يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Keadaan iblis dan Adam atau bersama dengan Adam alaihi salam, itu yang akan kita bincangkan insyaallah taala pada pagi hari yang berbahagia ini dari kitab Fawaidul Fawaid, Halu Iblis ma'a Adam, keadaan iblis berserta Nabi Adam alaihi salam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab ini berkata, "Wa ta'ammal kaifa kataba Allah subhanahu 'udhra Adam qabla hubuthihi lil ardh." Renungkanlah bagaimana Allah azza wa jalla telah menetapkan alasan ta'udhurnya Nabi Adam sebelum ia dipindahkan ke bumi, yaitu kesalahan Nabi Adam AS yang melanggar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dengan sebab itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya ke bumi, yang itu semua merupakan hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, dan juga merupakan bentuk kasih sayang dan penghormatan Allah pula terhadapnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa nabbahal malaikata ala fadlihi wa syarafih. Dan lihat, renungkan bagaimana Allah Ta'ala juga memberitahukan kepada para malaikat, memberikan tanbih dan peringatan kepada para malaikat akan apa? Tentang keutamaan fadl dan juga syaraf, keutamaan dan juga kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Jadi bahkan disebut-sebut oleh Allah Azza wa Jalla tentang kemuliaan dan keutamaan Nabi Adam sebelum penciptaannya dengan sempurna di depan para malaikat, yang mana semua malaikat adalah makhluk Allah yang saleh dan taat. Wa nawwaha bismihi qabla ijadih, bahkan Allah telah memuji-muji nama Adam alaihi salam sebelum diciptakannya ia, yaitu dalam firman-Nya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Kata Allah azza wa jalla, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi ini. Ya, tentu bumi ini diciptakan sebelum diciptakan Nabi Adam AS. Jadi bumi ini lebih tua daripada setua-tuanya manusia, atau seawal-awalnya manusia, bumi ini lebih tua. Namun bumi ini kita injak, kita pijak. Jadi di sini tidak ada ibrah mana yang lebih awal dulu diciptakan. Bukan itu ibrahnya, melainkan mana yang Allah pilih untuk di Allah muliakan, itu ibrahnya. Sebagaimana pula kita ini tidak ada ibrahnya kalau misalnya mana di antara kita yang sudah kenal pengajian duluan dibandingkan dengan yang baru ngaji kemarin sore. Itu bukan ibrah. Maksudnya itu bukan pemastian akan kemuliaan seseorang. Ada kalinya seorang sudah ngaji sunnah sejak 20 tahun lalu, dan ada satu ikhwan baru ngaji sunnah tahun kemarin. Tapi boleh jadi kemuliaannya di sisi Allah lebih mulialah orang yang baru ngaji kemarin tahun kemarin pas pandemi, baru kenal sunnah. Bisa jadi lebih mulia karena ketakwaannya dan karena pengamalannya, dibandingkan yang sekedar mengklaim, wah saya ini sudah 20 tahun ngaji bahkan saya muridnya Ustaz Kibar, saya begini, saya begitu. Cerita Anda tentang saya menunjukkan Anda ini tidak mengamalkan ilmu. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim, wa ta'ammal kaifa wasamahu bil khilafati wa tilka wilayatun lahu qabla wujudih. Renungkanlah pula bagaimana Allah menggelari Nabi Adam AS sebagai khalifah bahkan sebelum Nabi Adam AS diciptakan sudah digelari khalifah. Berarti takdir itu sudah termaktub sebelum terwujudnya apa yang tertakdirkan. Semua ini sudah Allah ketahui, sudah Allah namakan, sudah Allah juluki sebelum keberadaannya. Bahkan sampai Nabi Adam AS yang diwujud, yang dinisbatkan, ditahbiskan sebagai khalifah, itu sudah disebut-sebut oleh Allah, sudah Allah gelarkan untuknya sandangan nama khalifah, satu sebutan khalifah sebelum diciptakannya Nabi Adam AS. Wa aqama 'udrahu qabla al-hubuti biqawlihi fil ardi, lebih dari itu Allah mewujudkan alasannya itu sebelum ia diturunkan ke bumi sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut yaitu fil ardi. Wal muhibbu yuqimu 'udral mahbubi qabla jinayatihi. Seperti itulah gambarannya. Al-muhib, seorang yang mencinta akan membuat-buatkan alasan untuk kekasihnya sebelum ia melakukan kesalahan. Dia sudah memaafkan sebelum kekasihnya melakukan kesalahan. Ya. Nah, ketika kita mencintai seseorang, kita akan memberikan 1000 bahkan 1000000 alasan untuknya bahkan sebelum ia berbuat salah. Kita memaafkan dia sebelum ia berbuat salah. Dan ketika ia berbuat salah, kita sudah betul-betul mempatrikan di kalbu kita memaafkan dia. Dan Allah Ta'ala mencintai makhluknya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah buatkan untuknya uzur. Dan kemudian Allah buatkan untuknya kesalahan dan Allah Ta'ala buatkan untuknya pemaafan. Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala rancang dan atur untuk manusia ini. Jadi seorang yang mencinta akan membuatkan alasan kekasihnya sebelum ia melakukan kesalahan. Kayak misalnya seorang pria dia mencintai calonnya dan kemudian dalam hatinya dia sudah memprinsipkan bahwasanya kalau istriku nanti ini kan bercalon, kalau dia nanti pas udah jadi istri masak enggak benar akan tetap saya maafkan karena cantiknya mengalahkan masaknya misalnya. Jadi udah tergila-gila akan apa? Akan kecantikannya. Jadi diberi maaf karena kecantikannya. Biarin deh, gak apa-apa gak bisa masak, yang penting cantik. Gimana menurut bapak? Gak bisa masak, gak apa-apa, yang penting cantik. Gimana menurut bapak? Benar gak? Iya, habis duit pak ya. Iya. Tiap hari harus beli terus gak, jadi gak bisa belanja mentah-mentah, melainkan harus beli warteg ya. Harus beli ke warteg masakan Padang di seterusnya. Enggak apa-apalah kayak gitu. Saya maafkan untuk semua itu. Yang penting cantik. Ya. Dimaafkan karena saking cintanya dia. Ya. Walaupun saya pikir nanti bakal berubah itu prinsipnya suatu saat ketika udah mulai akhir bulan, ya. Nah, kemudian ketika istri berusaha masak sayur asam, bener-bener asam, ya, asam beneran, nggak ada kecutnya, nggak ada manisnya, nggak ada apa, nggak ada, asam beneran, ya, astagfirullah, nyoba aja langsung istighfar dia. Makanya kira-kira dimaafkan nggak? Dimaafkan karena sebelumnya sudah mempatrikan, saya maafkan tetap, penting dia cantik. Tetapi jemaah sekalian, secinta-cintanya kita pada manusia, ngefans apapun kita pada manusia, kita beri 1000000 uzur alasan pemaafan, pasti ada limitnya. Gak bakal gini-gini terus, kata suami. Ini kalau sampai kita punya anak kayak gini-gini terus, capek ini. Gimana nih? Udah gitu saya mau nambah juga gak boleh sama kamu, gitu kan. Nambah apa nih maksudnya, Bang? Nah kan, ya. Ini gimana kok kayak gini terus, saya gak bisa nih. Pasti ada limitnya, ada puncaknya juga itu. Lama-lama udahlah, kamu gak bisa masak sama sekali, kayak emang udah kayaknya ditakdirkan gak bisa masak nih kayaknya. Akhirnya cerai. Mana 1 juta pemaafan yang sudah berlalu? Gak bisa lagi dia lakukan. Ya. Ketika pecinta ya, mencintai betul-betul, dia akan membuatkan alasan untuk kekasihnya sebelum ia melakukan kesalahan. Ditutuplah kesalahan itu dengan alasan-alasan dia. Tapi kalau misalnya kita mencintai istri karena Allah dengan ilmu syar'i, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Janganlah seorang laki-laki membenci saudarinya, yaitu perempuan, jika dia melihat kekurangan padanya, yaitu pada perempuan itu, pada istrinya, maka hendaklah dia melihat kebaikannya di sisi lain. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak misalnya berjemaah ya, bapak-bapak ya, pasti adalah sisi dari pasangan kita masing-masing, dan juga istri juga melihat sisi jeleknya kita juga ada gitu loh. Maka hendaklah ketika ada ini karakter buruknya, kita alihkan pikiran kita ke sisi positif kebaikannya yang lain, kalau yang masih ada. Jadi langgeng seperti itu. Ya termaafkanlah insyaallah ta'ala, tapi dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka membabi buta dalam mencintai. Maka Allah Azza wa Jalla mencintai makhluknya itu Nabi Adam alaihissalam dengan kecintaan darinya yang sempurna. Diberi maaflah, diberi uzurlah Nabi Adam alaihissalam akan kesalahannya. Dan ada hikmah di balik ini semua, jemaah sekalian. Kata Allah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, falamma sawwarahu ala babil jannati 40 sanah. Allah Ta'ala meletakkan jasad Nabi Adam AS di dekat pintu surga selama 40 tahun setelah menciptakan bentuknya. Ini termasuk riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Adam AS diletakkan dulu, dipajang dulu di dekat pintu surga selama 40 tahun sebelum menciptakan dulu bentuknya gitu, menyempurnakan belum, tapi baru dipajang dulu konsepnya. Tapi ini riwayat Israiliyat ya. Lianna da'bal muhibb al-wukuf ala babil habib. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pecinta sejati akan setia menanti di depan pintu kekasihnya. Ya, pencinta sejati akan setia menanti di depan pintu kekasihnya. Ditungguin terus. Ini setia menanti. Bicara tentang kesetiaan, jemaah sekalian rahimakumullah, kesetiaan itu kita hendaknya membarometerkannya itu dengan barometer syariat, bukan dengan barometer perasaan dan logika tradisi lokal masyarakat. Bagi pecinta roman picisan, setia itu kadang disimbolkan sebagai keterbudakan seorang pria kepada istri, kepada kepada apa yang dia cintainya gitu. Drama Korea tuh katanya penuh dengan kesetiaan. Makanya perempuan-perempuan yang suka dengan drama Korea itu kebanyakan halu, dan kebanyakan mendambakan rumah tangga itu mirip dengan artis-artis Korea di film-film mereka. Di film-film mereka, bukan di kehidupan nyata mereka. Suatu ketika ada seorang sepasang suami istri. Ini bukan Korea, ini bukan Korea. Sepasang suami istri. Terserah antum di mana antum tempatkan aja di benak antum, mau Korea, mau Israel, kek, mau Inggris, terserah. Pokoknya sepasang suami istri. Suatu ketika ke kebun binatang, melihat ada ketek, bang, monyet. Sepasang monyet. Laki apa? Jantan betina. Itu sepasang ini saling sayang menyayangi itu, saling nyari kutu satu sama lain tuh. Wah. Akhirnya sang istri terkagum, masya Allah ya beb ya itu, ya kayak itu romantis banget gitu ya, setia banget ya gitu. Kemudian dekat situ ada kandang macan, ya atau macan atau singa lah semacam itulah binatang itu, kucing besar. Yang akhwat yang betinanya di sisi lain dalam satu kandang, jantannya di sisi lain diem. Mereka diem agak ngejauh dan mereka diem. Jantannya juga diem aja, padahal melek. Betinanya juga diem aja melek. Udah kayak gabut gitu, nggak ada kerjaan, udah diem. Ih, kalau ini mah macan mah kayak gini ya, jauh pada diem-dieman. Ya, maka suaminya kemudian, kamu jangan melihat sesuatu itu hanya tampilan begitunya saja. Nih, perhatikan baik-baik, kata suaminya. Maka suami mengambil botol plastik. Kemudian suaminya melemparkan itu ke singa betina yang di dalam kandang. Dilemparkan ke singa betina. Langsung tiba-tiba apa? Ketika singa betina itu terkaget, tiba-tiba jantannya langsung marah, ngamuk, langsung marah ke laki-laki yang tadi melempar botol. Langsung wah, gitu marah gitu. Marah dengan frontal sebagaimana layaknya singa atau macan. Macan sepertinya. Kemudian coba sekarang yuk, botol lainnya kita lempar ke sepasang monyet. Dilemparlah ke sepasang monyet itu. Pleng, dilempar, hampir kena. Apa yang terjadi? Tiba-tiba yang jantan monyet itu langsung kabur pergi semua, meninggalkan si betina. Eva, kira-kira bapak pengen jadi mana? Singa, macan atau monyet, pak? Kalau saya sih tetap jadi manusia aja. Maksudnya di sini adalah banyak perempuan itu terperdaya dengan apa yang mereka lihat di sinema-sinema, apa sinetron, drama Korea, ya. Dan ibu-ibu banyak yang terbius dengannya. Makanya kan Haji Muhyiddin itu musuh besar ummahat se-Indonesia itu, karena zalimnya. Padahal itu cuma ada di sinetron. Beberapa gadis-gadis ya di Jakarta, di Indonesia atau pada umumnya di dunia melihat yang suka melihat drama Korea, mereka mendapatkan suami yang, mereka mendambakan suami yang apa, Pak? Suami yang putih, muka mirip Korea, romantis, tinggi. Kemudian nanti ketika nikah sering memberikan sekuntum bunga, sering ini dan seterusnya dan seterusnya. Mereka enggak tahu bahwasanya pada hakikatnya ini artis-artis di kehidupan nyata mereka itu terjadi apapun dari keburukan rumah tangga itu terjadi pada mereka. Perceraianlah, keluarga yang broken dan seterusnya, itu hanya di film. Repotnya lagi kalau misalnya itu sampai membuat mindset ke Koreaan itu sampai ke rumah tangga. Ya, istrinya itu mendambakan nih suami ini harus benar-benar kaya. Si siapalah nama Korea saya enggak tahulah. Misalnya Bihun Soun lah misalnya, enggak tahulah siapa. Ya. Diperparah lagi, suaminya suka India, istri suka Korea. Aduh, ini capek ini orang seperti ini. Dan mensimbolkan setia itu harus seperti itu. Setia itu harus si suami atau laki-laki itu memperbudak diri kepada istrinya atau kepada kekasihnya perempuan. Ini khata. Melainkan kesetiaan itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi perempuan dengan kelebihan yang dimiliki laki-laki dan juga dengan nafkah dari hartanya. Berarti menafkahi rutin istri itu bentuk kesetiaan. Walaupun istrinya 4. Iya, Pak. Betul. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Masya Allah, semoga berkah dan semoga menjadi inspirasi bagi banyak pihak, ya insya Allah. Iya. Bapak semangat banget amininnya, masya Allah. Tapi doakan dengan istrinya 4 bisa bahagia. Amin, insya Allah. Saya juga alhamdulillah, ya insya Allah menuju insya Allah nanti. Iya. Nah. Sampai mana tadi? Udah gagal konsentrasi nih, ha? Masya Allah. Bapak istri ya, 4, Pak. Ya, barakallahu fik. Ya. Menuju 4. Bapak juga menuju 4. Satu saja kadang-kadang cemburu, Pak. Nah. Berarti Bapak kalah sama saya berarti, ya. Tapi kalah sama saya berarti dalam hal ini kita fastabiqul khairat, Pak ya. Insya Allah di surga itu semua dari laki-laki poligami. Insya Allah. Yang penting masuk surga dulu, Pak. Yang enggak bisa di dunia di surga insya Allah. Oh, iya, nah itu masuk surganya itu yang susah itu, ya. Ya, tapi sebelum masuk surga kenali surga di dunia dulu, ya gitu kan. Nah, di sini jemaah sekalian, kesetiaan di sini pecinta setia menanti di depan pintu kekasihnya. Ketika pecinta itu menanti kekasihnya karena Allah, maka dia ibadah. Tapi kalau cuma menanti kekasihnya karena kekasihnya manusia ini, maka dikhawatirkan bisa menjadi syirik. Bisa menjadi syirik. Ini bedakan jemaah sekalian. Misal seorang perempuan menanti dilamar oleh fulan, tapi gak pernah mau ngomong kalau dirinya menanti, maka hanyalah tinggal dirinya dengan harapannya. Ini kadang terjadi pada beberapa akhwat. Suka dengan, ini terjadi kalau misalnya terjadi pada anak-anak jemaah ya. Tolong dididik gitu loh. Misalnya punya putri, punya gadis kita, punya anak ya. Entah gadis atau janda lah. Ya kemudian dia suka dengan seorang ikhwan atau suka dengan salah satu orang DKM masjid sini gitu loh. Atau salah satu jemaah sini. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Ini kan contoh aja, Pak. Siapa itu? Ayo Allah alam, saya kan enggak tahu juga nih siapa orangnya. Enggak, ini contoh aja, misal aja. Nah, kemudian Anda tahu akan hal itu. Maka bilang jangan cuman mengharap saja. bilang seminta sama Allah, kemudian ikhtiar, bilang ke laki-laki itu kalau anti menunggunya. Kalau enggak bilang-bilang, gimana cara laki-laki itu tahu kok anti menunggunya? Sementara pria tersebut sibuk dengan amalan solehnya. Iya, bilang. Tapi Pak, dia udah punya istri, Pak. Bilang. Tapi jangan bilang ke istrinya, bilang ke dianya. Kalau bilang ke istrinya, insya Allah tertolak. Tapi coba bilang. Iya, beneran, Pak. Bilang. Nanti saya akan menghancurkan rumah tangganya. Belum tentu. Udah, bilang aja dulu. Pastikan mau apa enggak dia. Kalau enggak mau, ya udah, enggak usah berharap. Kalau dia mau, ya udah, bismillah, tungguin aja. Bismillah, nanti ada waktunya. Begitu, jemaah sekalian. Jangan sampai cuma hanya jadi lamunan, kemudian dikit-dikit ngingat dia. Enggak seperti itu konsepnya. Maka hati-hati, kadang-kadang mencintai makhluk itu menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, sehingga salatnya, zikirnya, ibadahnya, kepikiran dia bukan kepikiran tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, taib di sini, li'anna da'bal muhibbi al-wuqufu 'ala babil habib wa rama bihi fi tariqi dhullin lam yakun syai'a. Selanjutnya Allah Ta'ala menghempaskan Nabi Adam alaihi salam di tempat yang hina. Maksudnya di tempat yang hina di sini, lam yakun syai'an, bukan apa-apa. Di tempat yang hina di sini, apa maksudnya? Yaitu maksudnya adalah turun ke bumi. Kita ini ahsanul khaliqin, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian diturunkan ke tempat yang asfal, paling rendah, serendah-rendahnya tempat, yaitu dunia ini. Dunia ini paling rendahnya tempat. Untuk apa? Li'alla yu'jaba yauma usjudu. Agar apa? Hal ini, yaitu Allah Ta'ala menempatkan Nabi Adam atau manusia di tempat yang rendah itu dunia ini, agar tidak takjub kepada dirinya sendiri ketika para malaikat diperintahkan bersujud kepadanya. Jadi hidup itu balance ternyata, jemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan Nabi Adam, tetapi tetap Allah tempatkan Nabi Adam di tempat yang rendah. Dan kalau misalnya kita ini dalam suatu kehidupan, kita dapatkan dalam lembaran hari kita diagungkan manusia, dihormati manusia, namun pasti ada di sektor lain atau sisi lain kita ini dilecehkan, diribahi, direndahkan dan semisalnya. Begitulah kehidupan yang balance, kehidupan yang seimbang. Tidak ada seorang manusia yang dipuji 100% di dunia ini. Pasti ada pencelanya. Nabi Muhammad SAW itu dipuji sebagaimana terpujinya beliau alaihissalam. Tetapi bagi orang musyrik, dilecehkan, dihina, dikata-katain, digelari dengan sebutan kahin, dukun, sahir, penyihir, syair, tukang penyair, jahil, orang bodoh, safih, orang bodoh, dan seterusnya disebut-sebut seperti itu. Dan beliau itu ketika sudah jadi nabi dan rasul, udah usia 40 tahun, udah dewasa, udah setua bapak-bapak juga gitu loh. Tapi dijuluki macam-macam sama kaumnya. Jadi gak ada yang bisa, gak ada di antara kita tuh pengen di dunia ini semua tuh lempeng 100% sesuai keinginan kita. Gak bisa. Pasti ada juga derajat penghinaan untuk diri kita, perendahan untuk diri kita. Dan itu balance. Karena hikmahnya adalah ketika kita mendapatkan sakit atau penghinaan, perendahan dan seterusnya, membuat kita tahu kita di mana sekarang. Iya, Pak, membuat kita tahu kita di mana sekarang. Seandainya kita enggak mendapatkan itu semua, yang kita dapatkan hanyalah keindahan saja, maka kita akan lupa kita di mana sekarang. Lihatlah footballer, yaitu orang-orang yang ahli pemain sepak bola. Mereka itu gajinya besar-besar yang di barat. Bahkan ada yang kalau dihitung satu jam hidup saja itu seperti gajinya kalau dirupiahkan bisa 2 miliar rupiah misalnya. Atau jangankan 2 miliar, anggaplah 1 jam aja hidup ini senilai 500 juta rupiah. Masya Allah. Tuh gajinya tuh. Gimana kuasa hari? Ya. Belum lagi tambahan-tambahan dari iklan-iklan. Belum invest sana-sini. Itu kemana-mana dilulukan. Tapi sekarang coba yang belakangan ini datang ke Indonesia, siapa pesepak bola, Pak? Ronaldinho. Tahu Ronaldinho, Pak? Pesepak bola terkenal Brazil, legendaris, datang ke Indonesia. Kalau orang semacam ini datang kemanapun, bahkan ke pelosok Afrika sekalipun, kira-kira laris gak nih orang? Laku gak? Dilulukan gak? Pasti dilulukan. Kemana aja? Mau ke pelosok Zimbabwe juga, yang udah ada listrik, udah bisa ngeliat TV, tahu ini sepak bola, dilulukan. Apalagi ke Indonesia. Wah, didewakan, ya. Ini dewa sepak bola kita nih. Ya. Enggak ada tuh datang ke mana kemudian dicaci, dasar pesepak bola buka aurat, gaji haram, banyak gaji ribanya dan seru. Enggak bakal kena kan? Enggak bakal ada kayak gitu. Tapi yang ada hanyalah, wah, siulan lulu dielukan di stadion puluhan ribu orang menonton bola hanya demi melihat gocekan dia. Melihat gocekan dia, jemaah. Ngapain sih gocekan? Cuma liukan doang, ngeliukan tubuh, jemaah. Itu cuma itu doang yang orang-orang cari. Dengan bergelimangnya harta, pujian, popularitas dan mungkin jabatan, apakah si Ronaldinho ini kemudian akan ngerti di mana dia berada sekarang? Enggak, dia bakal lalai dia. Bakal lupa kalau ini tuh di dunia, masih ada akhirat dan hisabnya berat. Enggak bakal ingat akhirat. Saya ketika lagi ngobrol bareng keluarga nih. Ya, kemudian kita udah enak hangat ya, bercanda. Ada ayah dan ibu, adik, kakak, saya dan seterusnya. Enak ya, ayah saya pun ceria sekali, masya Allah. Lagi ceria gitu, kemudian tiba-tiba di dekat tempat sampah rumah, ketusuk kakinya dengan tusukan sate. Terus, aduh, ketojos gitu. Langsung berdarah. Dari momentum kecil tersebut, jemaah, langsung saya pelajari. Ini dunia. Kita bahagia sedikit, ada kemudian yang gak enak habis itu. Dan ini balance. Supaya apa? Allah Ta'ala ingin mengerem. Jangan terlalu bahagia di dunia ini. Kalau sebatas dunia, jangan terlalu bahagia. Ingat, kamu masih dunia. Masih ada kebahagiaan yang lebih inti, yaitu di akhirat nanti. Ya. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan Nabi Adam dengan kebahagiaan dan popularitas di antara malaikat. Tapi agar tidak ujub dengan malaikat pada bersujud padanya, Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam di dunia kemudian, tapi dengan sistem dan kronologi yang Allah rancang. Ya. Wa kemudian wa kana iblisu yamurru ala jasadihi fayu'jabu minhu. Suatu ketika iblis berlalu di hadapan jasad Adam. Ini ketika itu masih belum sempurna. Belum ada ruh, masih berupa rancangan. Maka iblis pun takjub dan berkata, "Li amrin qad khuliqta." Engkau diciptakan untuk suatu perkara rahasia. Jadi ketika itu masih rancangan. Belum sempurna bentuk jasadnya, belum ada ruhnya. Masih berupa rancangan. Maka kata iblis, "Li amrin qad khuliqta." Engkau ini diciptakan untuk suatu perkara rahasia. Nah, ketika itu iblis masih belum apa ya? belum timbul kedengkian, belum. Karena belum begitu jelas ini Adam seperti apa, bagaimana, belum jelas. Thumma yadkhulu min fihi wa yakhruju min duburih. Kemudian iblis masuk ke dalam tubuh Adam, maksudnya tubuh rancangan ini, masuk ke dalamnya melalui mulutnya. Jadi iblis masuk ke dalam tubuh Adam melalui mulutnya hingga keluar lagi melalui duburnya. Itu. Jadi masuk melalui mulutnya hingga keluar lagi melalui duburnya. Itu dalam riwayat seperti itu. Ini menunjukkan sejak dulu iblis itu benar-benar bisa masuk ke jasad manusia. Ya. Berarti dia tuh bentuknya jin itu halus gitu loh, sampai bisa masuk. Maka kemudian iblis berkata, "La in sulittu 'alaika la aula la uhlikannak wa la in sulitta 'alayya la a'siyannak." Seandainya aku diberi kekuasaan terhadapmu, niscaya aku akan membinasakanmu. Itu kata iblis itu mulai itu. Sedangkan seandainya engkau diberi kekuasaan terhadapku, niscaya aku akan mendurhakaimu. Ini prinsip iblis terhadap makhluk baru ini nih. Seandainya, wah ini Adam nih. Seandainya aku diberi kekuasaan atasmu wahai manusia, Adam, niscaya aku akan binasakan kamu. Jadi kalau kita nih sudah dikuasai oleh syaitan, syaitan akan berusaha bagaimana cara membinasakan kita, mematikan kita di atas kekufuran. Itu gimana caranya? Gitu. Semua dari kita itu predatornya setan. Gimana caranya supaya manusia ini bisa kita kuasain? Makanya jemaah sekalian, jangan sampai kita itu mau disurupin, mau di apa? Dimasukin setan, jangan. Karena ketika setan sudah merajai jasad kita, maka ya kita akan nanti kehancuran. Makanya di antara hal yang haram dalam proses rukyah, sebagaimana terjadi di beberapa channel YouTube dan beberapa ustadz kikun, ustadz dukun, yaitu proses mediumisasi. Ya, untuk menelusuri sejarah tempat, kemudian dimediumisasi orang, dimasukkan jin ke orang, truk gitu. Masuk kemudian. Ini membuat apa ya? Orang yang harusnya normal kemudian malah tubuhnya dikuasai oleh setan. Seandainya aku diberi kekuasaan terhadapmu, aku akan membinasakanmu. Gitu. Dan sebaliknya, seandainya engkau diberi kekuasaan terhadapku, niscaya aku akan mendurhakaimu. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu pasukannya adalah para jin diantaranya. Ketika Nabi Sulaiman masih hidup, itu mereka para jin gak bisa untuk membangkang, gak bisa. Allah Ta'ala jadikan mereka itu untuk harus taat pada Nabi Sulaiman. Tapi lihat setelah Nabi Sulaiman, ya, atau menjelang Nabi Sulaiman wafat, syaitan itu berkonspirasi untuk memfitnah. Bagaimana nanti caranya kita supaya bisa memfitnah Nabi Sulaiman? Sampai wafat Nabi Sulaiman, maka para syaitan ini berusaha untuk menuliskan apa? Menuliskan mantra-mantra sihir, dibuat buku, kemudian dikubur di bawah singgasana Nabi Sulaiman, kemudian memfitnah, menyebarkan fitnah ke orang-orang bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukanlah nabi, melainkan dia adalah dukun penyihir. Buktinya ada kitab-kitab mantra di bawah singgasananya. Sok silakan gali, buktikan sendiri. Itu hasutan setan. Padahal mereka dulunya adalah pihak yang taat pada Nabi Sulaiman. Jadi kalau sekarang ada yang namanya khodam, jin khodam, taat pada manusia, itu tipu daya. Pada waktunya nanti, Ketika seandainya engkau diberi kekuasaan terhadapku, yaitu seandainya engkau wahai manusia bisa menguasai aku, niscaya aku akan mendurhakaimu. Semua khadam pasti ada masanya durhaka dan menuntut sesuatu pada manusia. Pasti gitu. Di antara kedurhakaan sebagian khadam atau seluruh khadam adalah ketika wafat pemiliknya dari manusia, nanti dia akan turun ke keturunannya dan menyesatkan keturunannya. Ini terjadi kan cerita-cerita ini jemaah sekalian. Jadinya nanti ada yang namanya jin nasab. Jin yang maksudnya itu adalah jinnya mbahnya, jin orang tuanya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Nah. Jadi jangan pernah berteman sama jin. Apalagi jadiin sahabat, dijadikan khadam, dijadikan sebagai lumbung info. Wah, tahu jin itu kadzab. Makanya enggak ada perawi hadis dari kalangan jin, Pak. Repot kalau ada perawi hadis dari kalangan jin, repot. Hadatsana jinni, ya, telah menceritakan kepada kami seorang jin, dia dapat dari jin lainnya. Ya, ini mah repot kali, enggak ada, enggak bisa, enggak boleh. Maka kemudian ra'atinan majmu'an fahtaqarah, ketika iblis masih melihat Adam ini masih berupa bongkahan tanah, maka ia pun fahtaqarah, meremehkan bongkahan tanah ini. Jadi masih berupa konsep awal, belum penyempurnaan, diremehkan. Namun falamma sawwara tina suratan dabba fihi da'ul hasad, setelah Allah membentuk tanah itu menjadi suatu sosok sedemikian rupa, mulai iblis terjangkiti penyakit dengki. Mulai itu. Tadinya kan baru seonggok tanah gitu. Ada apaan sih? Tapi ketika Allah Ta'ala mulai menyempurnakan dengan bentuk-bentuk dan rupa seperti kita ini sekarang rupanya, maka mulai terjadi hasad pada dirinya. Iblis mulai terjangkiti penyakit dengki. Nah, falamma nafakha fihi ruh matal hasid, dan ketika roh ditiupkan ke dalam jasad tersebut, si pendengki itu pun seakan-akan mati. Betul-betul sudah makin kelimpungan hasadnya. Betul-betul enggak kebuguhan, makin amarahnya itu makin menggelegak kepada Nabi Adam alaihi salam. Lihat, kalau kita pelajari di sini jemaah sekalian. Orang yang dengki itu sebenarnya mengakui akan keafdholihan dan keunggulan pihak yang didengki. Iya. Dia tuh ngerti. Makanya kenapa Yahudi itu memusuhi Islam tuh banget-banget gitu loh. Kenapa? Padahal mereka tahu. Ya karena mereka tahu keunggulan Islam. Ya kita akan melihat orang yang mendengki itu adalah orang yang lebih tahu tentang keutamaan orang yang didengki ini. Iblis itu tahu banget keutamaan manusia. Kayak didengki, sebel. Kemudian faedah berikutnya, kerap kali orang yang didengki itu enggak tahu apa-apa. Jadi dia dapat fadilah dan keutamaan itu dari Allah, enggak tahu apa-apa, dia dapat keutamaan dari Allah, ya dia didengki begitu aja. Sebagaimana di masyarakat pun begitu. Kerap kali orang yang berprestasi itu orang yang enggak ngerti apa-apa, tapi kemudian didengki sama orang-orang. Namun lisanul hasud la yastarih. Lidahnya pendengki tidak akan pernah istirahat. Dan orang yang paling istirahat adalah orang yang didengki dan berusaha memaafkan para pendengkinya. Itu istirahatnya lebih banyak itu. Iya. Apakah Nabi Adam alaihi salam pernah ngurusin dengkinya iblis? Enggak pernah. Diurusin, dipikirin terus, enggak pernah. Padahal udah nyata kelihatan dengkinya iblis itu. Ketika para malaikat disuruh sujud, semua makhluk disuruh sujud, iblis enggak mau. Kelihatan dia menampakkan dengkinya. Tapi Nabi Adam alaihi salam tidak fokus dengan bagaimana, kok kenapa ya dia dengki sama saya gitu, Pak. Jadi kalau misal ada yang apa bahasa kita sekarang julid, ya. Bahasa kita sekarang julid, bahasa anak-anak sekarang julid. Ada yang julid sama kita, julid sama mobil kita, julid sama motor kita, julid sama ini sama apa yang kita punya. Kalau syirik, syirik ya, pakai s bukan pakai syak, pakai syak syirik itu kufur nanti. Kayak ini syirik, ya. Syirik baik gitu kan, ya. Syirik, ya. Maka jangan fokus di kok mereka gitu ya sama kita. Kok mereka, banyak umat tuh kayak gitu. Umat didengkiin kemudian malah mikirin pendengki. Akhirnya balas mendengki satu sama lain. Ya, akhirnya jadi bola panas semuanya. Ya, ini mah enggak ada habisnya kok seperti ini. Maka lisan pendengki tidak akan istirahat, sementara hati orang yang mulia yang didengki, dia akan istirahat dengan memaafkan dan tidak memikirkan para pendengkinya. Biarlah Allah yang menjawab kedengkian mereka. Ya begitu jemaah sekalian, sepertinya ini udah suruk atau belum jemaah? Udah ya. Kita cukup aja mungkin sampai sini insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.